sudah tiada berarti, pohon telah lama mati. Tiada guna rayuanmu, tiada guna cumbuanmu, hatiku telah membeku tak seperti dahulu. Jangan kau merayuku, Yopalapa. Kita goyang bareng-bareng yuk. Karena cinta seorang pemuda tiada mungkin kan bersunyi, tiada mungkin kan berbunga, walau engkau sirami sudah tiada berarti, pohon telah lama mati. Nyubalaba BSL Jepara SMP Indonesia Ramayana. Hey! Terima kasih sayang. Gemiring lor goyang. makin meresap ke tubuh bagai tersayat sang biru beri ke dalam kalbu sampai kini belum sirna sakit hati karena cinta.